والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang biografi tujuh imam dalam qiraah. Kita telah menjelaskan biografi Imam Nafi' bin Abdurrahman Abu Ruwaim Al-Madani rahimahullah, sanad beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rawi-rawi yang paling masyhur yang meriwayatkan dari beliau, yakni Warash, Qalul, dan Ismail. Sekarang biografi yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki. Beliau adalah Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki Ad-Dari. Maula Amr bin Al-Qamah Al-Kinani. Abdullah ibnu Katsir Al-Makki Ad-Dari Maula Amr bin Al-Qamah Al-Kinani. Beliau punya banyak kunyah. Yang paling sahih adalah Abu Ma'bad. Dikatakan Abu Ma'bad Abdullah bin Katsir Al-Makki Ad-Dari. Dikatakan Al-Makki karena beliau memang lahir di Mekah. Dikatakan Ad-Dari. Ad-Dari ada tiga kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama ini. Dikatakan Ad-Dari dikarenakan beliau dari Bani Abduddar. Dari Bani Abduddar bin Hani bin Habib bin Numarah. Dari Bani Abduddar bin Hani bin Habib bin Numarah. Ad-Dar dari Lakhom, dari kabilah Lakhom. Ini kabilahnya sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari. Paham ya? Dari Lakhom. Sehingga dikatakan Ad-Dari sama dengan sahabat Rasul Tamim bin Aus Ad-Dari, karena dari Bani Abduddar bin Hani bin Habib bin Numarah. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, ihtimal yang kedua, dikatakan Ad-Dari li'annahu kana attaran di Mekah. Karena beliau dahulu penjual parfum di kota Mekah. Attar, ya, penjual parfum di kota Mekah. Wal Arab tusammi al attar dariyan. Dan dahulu orang-orang Arab, ya, menyebut tukang atau penjual parfum itu dikatakan sebagai dari. Nisbah kepada sebuah tempat namanya Darin. Nisbah kepada sebuah tempat yang namanya Darin, sebuah tempat di Bahrain. Di Bahrain tempat yang menjadi pusat kulaannya parfum ketika itu. Ya, pusat kulaan parfum itu di Bahrain, nama tempatnya Darain. Karena beliau sebagai penjual minyak wangi di kota Mekah, sehingga orang Arab mengatakan dari gitu. Yani al-Attar, sehingga dikatakan ad-dari. Ini dua ihtimal yang paling masyhur. Ada yang mengatakan ad-dari alladhi la yabrahu fi darihi wa la yatlubu ma'ashan. Ada lagi yang mengatakan, dikatakan ad-dari dikarenakan beliau selalu di rumah, tidak pernah mencari ma'isyah. Ini ihtimal ketiga yang lemah, yang paling lemah. Yang paling masyhur dua di atas. Beliau ini barakallahu fikum min abna furs, dari keturunan Persia. Ya, min abna faris. Beliau ini termasuk tabi'in. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 45 Hijriah. Lahir di kota Mekah pada tahun 45 Hijriah pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Beliau wafat juga di Mekah pada tahun 120 Hijriah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, usia beliau ketika itu 75 tahun. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, ma'ruf ya, ahli hadis imam dari Mekah. Qala Sufyan bin Uyainah, hadartu janazata ibni Kathir sanata ishrina wa mi'ah. Hadartu janazata ibni Kathir sanata ishrina wa mi'ah. Aku menghadiri jenazahnya ibnu Kathir tahun 120 Hijriah. Baik. Disolatkan diantaranya oleh Sufyan ibnu Uyainah. Tayyib, beliau ini berjumpa dengan sejumlah sahabat. Beliau berjumpa di Mekah dengan sahabat Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga Anas bin Malik. Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, dan Anas bin Malik. Sehingga beliau termasuk tabi'in. Beliau juga berjumpa dengan Mujahid bin Jabr al-Makki. Mujahid ya, ma'ruf. Beliau akhadhal qira'ata ardan an Abdullah ibn Sa'ib. Akhadhal qira'ata ardan an Abdullah bin Sa'id. Beliau mengambil qiraah ini dengan cara ardhon, pemaparan, memaparkan Quran dari Abdullah bin Sa'id Al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu arbah. Beliau ini orangnya fasih balir, dan termasuk orator mufawwah, baligh, fasih, mufawwah, orangnya fasih, ya, baligh itu artinya menguasai ilmu balaghah, betul-betul fasih, dan beliau mufawwah, orangnya orator. Orangnya tinggi, besar, tawil, jasim. Orangnya tinggi, besar. Abyadul lihyah, putih lihyahnya. Asmar, beliau termasuk sawo matang. Orangnya agak sawo matang. Beliau dikenal dengan imamu ahli Makkah fil qiraah. Imamu ahli Makkah fil qiraah, imamnya orang Makkah dalam bab qiraah. Berhenti pada beliau keimaman dalam bab qiraah dan iqra, yakni pembacaan qiraah di wilayah Makkah. Barakalasikum Ibnu Katsir. Siapa qori'nya Mekah? Ibnu Katsir. Barakalasikum. Dikatakan oleh para ulama, huwa awwalu man sanna as-sabqa fil qira'ah. Awwalu man sanna as-sabqa fil qira'ah. Beliau adalah orang pertama yang menghidupkan lomba dalam qiraah. Tahu sabak ya? Musabaqah dalam qiraah. Ini beliau. Orang pertama yang mensunnahkan as-sabaqah, perlombaan dalam qiraah. Hada Abdullah ibn Katsir. Taib. Sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, rijalu Ibnu Katsir thalatha. Ya, rawi atau sanadnya Ibnu Katsir ada tiga. Yang pertama Abdullah bin Sa'id Al-Makhzumi. Abdullah ibn Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Yang kedua Mujahid bin Jabr al-Makki. Mujahid ma'ruf, Mujahid bin Jabr al-Makki bin Hajjaj. Dan yang ketiga Dirbas Maula bin Abbas. Dirbas Maula Ibni Abbas. Ya, Abdullah bin Sa'ib, Mujahid bin Jabr, dan Dirbas Maula bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Sa'ib ini langsung mendapatkan dari Ubay bin Ka'ab Rasulullah SAW. Ya, Abdullah bin Sa'ib tadi mendapatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Mujahid dan Dirbas, ya, sementara Mujahid dan Dirbas ini mendapatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas dari Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas dari Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula yang menyebutkan Abdullah bin Abbas juga mengambil dari Ubay bin Ka'ab. Ini dari Al-Imam Abdullah bin Abdul Mukmin dalam bukunya Al-Ganz juga menyebutkan Abdullah bin Abbas juga mendapatkan langsung dari Ubay bin Ka'ab. Paham ya? Berarti qiraahnya Ibnu Katsir dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Barakallahu fiik. Tayyib, sekarang rawi-rawi yang paling masyhur untuk qiraahnya Ibnu Katsir. Mereka menyebutkan ada dua rawi yang masyhur. Ada dua rawi yang masyhur yang meriwayatkan qiraah Ibnu Katsir. Tetapi dua rawi ini tidak langsung mengambil dari Ibnu Katsir, menggunakan sanad. Rawi tadi dengan sanadnya sampai Ibnu Katsir. Akan saya bawakan insyaallah ya, ikhwan. Dua rawi tadi, yang pertama adalah Qumbul. Imam Qumbul dengan qaf Qumbul. Qaf nun ba lam Qumbul. Beliau adalah Abu Umar Muhammad bin Abdul Rahman. Abu Umar Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Khalid. Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa'id bin Jurjah. Bin Sa'id bin Jurjah Al-Makhzumi Al-Makki. Al-Makhzumi Al-Makki. Qumbul laqab. Ya, Qumbul ini laqab. Kenapa dikasih gelar Qumbul? Ada dua versi. Yang pertama, Qumbul ini adalah Ahlu Baitin bi Makkah. Ahlu Baitin bi Makkah yu'rafuna bil Qanabilah. Ahlu Baitin bi Makkah yu'rafuna bil Qanabilah. Mereka itu satu keluarga di kota Mekah. Ini keluarga dikenal dengan keluarga Qanabilah. Ya, Qanabilah. Mufradnya Qumbul. Qanabilah. Paham ya? Qanabilah. Sehingga dikatakan Qumbul. Qumbul, yakni dari keluarga Qanabilah yang di Mekah itu. Yang kedua, versi yang kedua, beliau dikasih gelar Qumbul karena beliau dahulu biasa minum obat namanya Qimbil. Ya, li'annahu akala dawaan yu'rafu bil Qimbil. Beliau biasa meminum obat namanya obat Qimbil. Karena beliau sering menggunakannya, akhirnya dikenal dengan itu. Qumbul, yakni yang biasa minum obat namanya Qimbil. Hadza au hadza. Ala kulli hal, Qumbul itu laqab. Nama beliau adalah Abu Umar Muhammad bin Abdurrahman Al-Makhzumi Al-Makki. Beliau lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah pada tahun 195 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Amin. Al-Amin dari Daulah Bani Abbasiyah. Tahun 195 Hijriah, pada masa Al-Amin. Beliau wafat pada tahun 291. Ya, wafat tahun 291 Hijriah. Ada yang mengatakan 280 Hijriah. di Mekah juga wafatnya pada Ayyamul Muqtafi, pada masa pemerintahan Al-Muqtafi dengan kaf Al-Muqtafi. Ini gelar-gelar khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, ya, Al-Amin, Al-Muqtafi, Al-Muqtadi Billah, Al-Hadi, Al-Mansur, Al-Mahdi, Ar-Rasyid. Itu semuanya gelarnya khalifah Bani Abbasiyah. Ya, umurnya beliau ketika wafat adalah 96 tahun. Beliau ini min a'lamil qurra. Min a'lamil qurra, termasuk pakar-pakar qiraah, tokoh-tokohnya para qori. Berhenti pada beliau kepemimpinan qiraah dan iqra di Hijaz pada masanya. Intahat ilaihi masyakhatul iqra bil Hijaz fi asrih. Berhenti pada beliau, ya, kepemimpinan atau kesyekhan dalam bab qiraah dan iqra di Hijaz pada masanya. Di pada masanya dikatakan siapa qari'nya Hijaz, kumbul. Siapa Syekhul Qurra, kumbul. Siapa Imamul Qurra di Hijaz, kumbul. Itu namanya berhenti pada beliau kepemimpinan, riasah, masyiyakhah, qiraah dan iqra di Hijaz pada masanya. Sehingga yang belajar qiraah kepada beliau sangat banyak dari mancanegara. Datang ke Mekah untuk belajar qiraahnya, kumbul. Kiraahnya siapa ini? Kiraahnya Ibnu Katsir, riwayat Qumbul. Baik, paham salah ya? Nah, Qumbul ini meriwayatkan kiraahnya Ibnu Katsir dengan sanad, jadi enggak langsung ke Ibnu Katsir. Sanadnya, tertulis. Qumbul meriwayatkan dari Al-Qawwas dengan qaf dan sin. Al-Qawwas, Al-Qawwas namanya Ahmad bin Muhammad bin Aun. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Aun, Al-Qawwas rahimahullah. Sinnya bukan dengan shad. Al-Qawwas. Baik, Al-Qawwas meriwayatkannya dari Abul Akhrit dengan kha dan ta. Abul Akhrit dengan nun fathah hamzah, bukan ikhrit tapi akhrit. Hamzah kha ra ya ta. Abul Akhrit namanya Wahab bin Wadih. Abul Akhrit Wahab bin Wadih rahimahullah. Abul Akhrib mendapatkannya atau meriwayatkannya dari Ismail bin Abdullah bin Al-Qusta dengan qaf dan ta, mendhammah qaf, mensukun sin dan ta. Ismail bin Abdullah ibn Al-Qusta rahimahullah, dikenal dengan Ismail ibn Al-Qusta. Ya, kumbul dari Al-Qawwas. Al-Qawwas dari Abul Akhrit. Abul Akhrit dari Ismail bin Abdullah ibn Qusta rahimahullah. Ismail meriwayatkan dari dua orang. Yang pertama Ma'ruf bin Mushkan, namanya Ma'ruf bin Mushkan dengan sin mu'jamah dan kaf, Ma'ruf bin Mushkan. Dan yang kedua adalah Syibl ibnu Abbad. Syibl dengan sin besar, Syibl ibnu Abbad. Mereka berdua dari Ibnu Katsir. Paham ya? Dari Ibnu Katsir. Kumbul dari Al-Qawwas. Al-Qawwas dari Abul Akhrit. Abul Akhrit dari Ibnu Qusta. Ibnu Qusta dari dua orang. Ma'ruf bin Miskan, bin Muskan, dan Syibli bin Abad. Mereka berdua dari Ibnu Katsir. Dari Imam Al-Qari Ibnu Katsir. Dipahami insya Allah ya? Itu sanadnya. Rawi yang kedua. Rawi yang kedua untuk qiraahnya Ibnu Katsir adalah Al-Bazzi. Dikenal dengan Imam Al-Bazzi. Namanya. Beliau adalah Abul Hasan Ahmad bin Muhammad. Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah bin Abi Bazzah. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah. Ma'ruf dengan Al-Bazzi. Beliau Maula Bani Makhzum. Maula Bani Makhzum. Sehingga dikatakan Al-Bazzi Al-Makhzumi Maulahum. Maula Bani Makhzum. Tayyib. Namanya Abu Bazzah. Tadi yang terakhir bin Abi Bazzah tadi. Abu Bazzah yang sebagai penisbatannya Al-Bazzi namanya adalah Bashar. Abu Bazzah namanya Bashar. Aslinya orang Persia, Farisiun. Orang Persia dari Hamadan. Dia aslinya orang Persia dari Hamadan, masuk Islam, dia masuk Islam melalui As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Ya, As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nah, karena kakek-kakeknya itu masuk Islamnya melalui As-Sa'ib Al-Makhzumi, maka penisbatan Al-Bazzi dikatakan Maula Bani Makhzum atau Al-Makhzumi Maulahum. Maulanya, walaknya dikarenakan Islam melalui seseorang dari Bani Makhzum namanya As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Jadi paham ya? Maula Bani Makhzum. Sehingga Al-Bazzi ini keturunan mana ya, Han? Persia. Barakallahu fikum. Ini penting disampaikan supaya antum paham. Imam-imam qiraah itu jangan dikira dari Arab asli. Ya ada juga dari kalangan non-Arab. Ini yang menyemangati antum. Jangan merasa, waduh Indonesia, sopo kita orang ini. Jangan kecil hati, semangat. Mereka banyak kan bukan dari Arab. Paham ya? Arab perhitung. Baik. Beliau lahir, ini Al-Bazzi ini, beliau lahir tahun 170 Hijriah. Ada yang mengatakan 175 Hijriah. Pada masa kekhilafahan Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Beliau wafat pada tahun 255 Hijriah. 255 Hijriah. Ada yang mengatakan 250 Hijriah. Ada yang mengatakan 240 Hijriah. Baik, usia beliau ketika wafat 80 tahun. Kalau anda melihat dari tadi, Berarti usia mereka panjang-panjang, tua-tua ya kan. Para korek-korek ini, Masya Allah ketika wafat itu tua-tua. Tadi kumpul 96, yang ini 80 tahun. Masya Allah. Baik. Ya, beliau meninggal dunia pada tahun 255, ada yang mengatakan 250, ada yang mengatakan 240 Hijriah. Usia beliau 80 tahun. Beliau ini dikenal dengan muadzin Masjidil Haram. Dia ada keutamanya ya, pantas sembarangan ya. Beliau adalah muadzin Masjidil Haram selama 40 tahun. Bukan enggak sembarang muadzin ya. Muadzin seorang qori ya, imam pada masanya. Jadi muadzin selama 40 tahun. Beliau adalah muqri'u Makkah. Ya, ahli qiraahnya orang Mekah dikatakan sebagai muhaqqiq mutqin, orang yang sangat mutqin hafalan qiraahnya, dhabit muhaqqiq. Kalau orang sekarang mengatakannya ustaz, ha, profesor qiraah. Barakallah. Baik, hadza al-Bazzi. Nah, al-Bazzi ini juga begitu. Al-Bazzi ini meriwayatkan qiraahnya Ibnu Katsir tidak langsung, menggunakan sanad. Ada terus sanadnya ikhwan. Ini sanadnya banyak, saya ambilkan yang paling pendek. Sanadnya Abu Amr Dani rahimahullah, dan sanadnya Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min. Ada sanadnya Makki bin Abi Thalib, panjang, panjang banget ya kan. Enggak terkenal. Saya ambilkan dari sanadnya Abu Amr Ad-Dani dan sanadnya Abdullah bin Abdul Mukmin. Baik. Al-Bazzi ini dia meriwayatkan dari Ikrimah bin Sulaiman bin Amir Al-Kazbari. Ya, Al-Bazzi ini meriwayatkan dari Ikrimah bin Sulaiman bin Amir Al-Kazbari, dikenal dengan Ikrimah bin Sulaiman. Ikrimah ini punya dua guru. Yang pertama Syibl ibn Abbad yang tadi ya ketemu di sanadnya kumpul. Ya, Ikrimah bin Sulaiman meriwayatkan dari Syibl bin Abbad dari Ibnu Katsir. Ini guru pertama. Ikrimah bin Sulaiman dari Syibl bin Abbad dari Ibnu Katsir. Guru yang kedua, Ikrimah bin Sulaiman juga meriwayatkan dari Ismail Al-Qusta tadi. Ismail bin Abdullah Ibnu Al-Qusta. Ismail langsung dari Ibnu Katsir. Ini lebih ahli ya, Pak. Ya, Ismail langsung dari Ibnu Katsir. Kalau tadi yang kumpul, Ismail dari Ma'ruf bin Muskan dan Syibl dulu, baru Ibnu Katsir. Yang ini lebih tinggi sanadnya. Ikrimah bin Sulaiman dari Syibl bin Abbad dari Ibnu Katsir. Dan yang kedua, Ikrimah dari Ismail bin Abdullah ibn Qusta langsung kepada Ibnu Katsir. Berarti Ismail ini terkadang mengambil dari Ma'ruf Miskan, dari Syibl, dari Ibnu Katsir, terkadang langsung kepada Ibnu Katsirnya. Difahamin ya? Barakallahu fikum. Ini sanadnya Al-Bazzi. Barakallahu fikum. Menunjukkan ikhwan yang namanya riwayat tidak mesti langsung muridnya sang qori, sang imam. Kan gitu ya. Paham ini? Kalau kemarin ketika Imam Nafi langsung muridnya Waras dan siapa kemarin? Qalun. Yang ini jauh. Tapi mereka lah yang justru masyhur, dikenal dengan keimamannya dan yang meriwayatkan qiraahnya Ibnu Katsir. Bukan Syibl bin Abad, bukan Ma'ab bin Mushkar, tapi Qumbul dan Al-Bazzi. Sehingga dikatakan riwayat Ibnu Katsir ada dua, riwayatnya Qumbul dan riwayatnya Al-Bazzi. Dipaham ya dengan sanad. Jadi kalau mau dibikin bagian seperti ini, dari mulai muridnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibnu Katsir tengah-tengah. Barakallahu'alaikum. Ya, nanti difotokopi insyaAllah. Selesai untuk Ibnu Katsir. Lanjut. Masih ada waktu ya. Lumayan. Yang berikutnya adalah Asim. Nah, ini kiranya antum ini. Imam Asim ya. Yang berikutnya adalah Asim. Beliau adalah Abu Bakar Asim bin Abi Nujud. Asim bin Abi Nujud. Abu Nujud namanya Badalah. Namanya Badalah. Sehingga beliau Asim bin Badalah. Tapi diktan dengan Asim bin Abi Nujud. Ada yang mengatakan kila bapaknya namanya Abd. Badalah nama ibunya. Tapi sebagian ahli hadis mengatakan ada khata. Ini keliru. Yang betul Badalah adalah bapaknya. Tapi Abu Bakar Asim bin Abi Nujud. Beliau adalah maula Bani Nasr bin Qu'ain al-Asadi. Beliau adalah maula Bani Nasr bin Qu'ain, Qaf'ain, Qu'ain al-Asadi. Saya dikatakan Abu Bakar Asim bin Abi Nujud al-Asadi al-Kufi. Al-Kufi. طيب beliau ini enggak diketahui tahun lahirnya ya Ikhwan. Yang diketahui cuma tahun wafatnya. Dikatakan beliau wafat tahun 127 Hijriah. 127 Hijriah atau ada yang mengatakan 128 Hijriah di Kufah. Di wilayah Kufah. Barakallahu fikum. Beliau ini seorang tabi'i. Meriwayatkan dari Abu Rimsah. Meriwayatkan dari Abu Rimsah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan sempat berjumpa dengan Al-Harith ibnu Hasan. Sempat berjumpa dengan Al-Harith ibnu Hasan. Wafidu Bani Bakr. Delegasi Bani Bakr ke sana. Sehingga betul masuk tabi. Walaupun dia tabi sahir, tapi tabi. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Beliau ini jelas salah satu dari 7 imam kiro'ah. Ahadu al-qurra' as-saba'ah. Beliau adalah imam. Berhenti pada beliau kepemimpinan dan kesyekhan, ketokohan, qiraah dan iqra di wilayah Kufah setelah Abu Abdurrahman As-Sulami. Antum tahu beliau ya? Abu bin Habib. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu bin Habib. Pernah kita baca riwayatnya di awal pembahasan ketika membahas hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Beliau ini adalah membacakan Al-Qur'an dari mulai masa khilafahnya Utsman sampai Al-Hajjaj, puluhan tahun dikarenakan riwayat ini. Setelah wafatnya As-Sulami ini, yang menggantikan posisi beliau Asim bin Abi Nujud, berhenti kepemimpinan, ya, ketokohan dalam qiraah dan iqra, membacakan kepada orang lain di Kufah setelah beliau adalah Asim bin Abi Nujud. Beliau ini adalah ahsanun nasi sautan bil Quran. Nah, orangnya paling bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Mengumpulkan kefasihan, orangnya fasih, itqan, mutqin hafalannya, tajwid, ya, menguasai ilmu tajwid dan tahrir. Muharrir artinya bisa menguraikan ilmu-ilmu tadi. Fasihun, mutqinun, mujawwad, muharrar. Qala Abu Ishaq As-Sabi'i, qala Abu Ishaq As-Sabi'i, ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu ahadan qatta kana afan, ma ra'aitu ahadan, ngapain qat, ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'an min Asim bin Abi Nujud, ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'ani min Asim bin Abi Nujud, ma astathni ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih qari tentang Al-Qur'an melebihi Asim bin Abi Nujud. Aku tidak mengecualikan siapapun. Artinya, dia adalah orang yang paling qari. Enggak ada duanya. Qala Yahya bin Shalih. Qala Yahya bin Shalih, berkata Yahya bin Shalih, "Ma ra'aitu ahadan qat kana afsah min Asim, ma ra'aitu ahadan qatta kana afsah min Asim." Aku tidak pernah melihat seseorang pun sama sekali yang lebih fasih daripada Asim. Fasih. Katanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang Asim bin Bahdala ini. Qal, kata Imam Ahmad, rajulun salihun khairun thiqah. Rajulun salihun khairun thiqah. Laki-laki yang saleh, laki-laki yang terbaik dan thiqah. Katanya Abdullah, saya tanya lagi sama bapakku, ayyul qira'ati ahabbu ilaika, bacaan mana yang paling kamu sukai, qira'ah mana yang paling kamu sukai. Qala, kata Imam Ahmad, qira'atu ahlil Madinah, fa illam takun fa qira'atu Asim. Qira'atu ahlil Madinah, fa illam takun fa qira'atu Asim. Yang paling saya sukai qiraahnya orang Madinah. Siapa ya, Pak? Orang Madinah ini. Imam Nafi. Ya, kalau Madinah itu Imam Nafi bin Abdurrahman. Kalau tidak ada, maka qiraahnya Asim. Disebutkan dalam redaksi yang lain, beliau mengatakan ana akhtaru qiraat Asim. Kalau aku memilih qiraahnya Asim. Barakallahu fikum. Beliau ini ikhwan asmina min nujud membaca Quran, memaparkannya kepada Abu Abdurrahman Sulami. Selesai dari Abu Abdurrahman, diulang lagi. Beliau memaparkannya kepada Zir bin Hubaysh. Sehingga betul-betul mantap, mungkin. Hadza Asim bin Abi Nujud. Beliau dalam bidang hadis dikatakan shaduq oleh para ulama, shaduqun yahim. Dalam perkara ini imam fil qiraah. Baik, sekarang sanadnya beliau. Katanya Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, rijalnya Asim dua. Rijalnya Asim dua. Yang pertama Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib rahimahullah. Yang pertama ya, As-Sulami ini mengambilnya dari banyak sahabat. Yang pertama Utsman bin Affan. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami mengambilnya dari Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit. Dan Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berlima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak dari semua imam para qari, yang paling banyak dari sahabatnya beliau ini, lima orang. Utsman, Ali, Ubay, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Para qari-nya para sahabat dari Rasulullah sallallahu. Ini yang pertama. Rijal yang kedua, rijalnya Asim yang kedua adalah Zir bin Hubaysh. Zir ibnu Hubaysh Abu Ruwaim. Abu Ruwaim. Ra wawu ya mim. Abu Ruwaim rahimahullah. Muhadram. Zir ini mengambilnya dari dua orang, Utsman ibnu Affan dan ibnu Mas'ud. Utsman dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Mereka berdua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zir dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu isnadnya Asim. Barakallahu fikum. Adapun rawi-rawi yang meriwayatkan qiraahnya Asim yang masyhur ada dua. Yang pertama Abu Bakar bin Ayyash, dikenal dengan Syu'bah. Yang kedua Hafiz, ini Hafiz bin Sulaiman Al-Basri Al-Kufi. Nanti akan dibawakan besok insyaallah ya, ya, biografi lebih lengkapnya. Ya, muridnya dua. Ini langsung meriwayatkan dari Asim. Ada dua, Abu Bakar bin Ayyash. Nama beliau di kalangan ahli qiraah masyhur dengan nama Syu'bah. Nama Abu Bakar ini diikhtilafkan banyak, Pak. Tapi di kalangan ahli hadis disebut dengan Abu Bakar bin Ayyash. Di kalangan ahli qiraah dikatakan Syu'bah bin Ayyash. Sehingga dikatakan qiraah Syu'bah. Syu'bah dari Asim. Yang kedua Hafiz bin Sulaiman Al-Basri. Hafiz bin Sulaiman Al-Basri. Dia kata qiraah Hafiz dari qiraah Asim, riwayatnya Hafiz. Barakallahu fikum. Sama-sama dari Kufah, nanti akan dirinci insyaallah biografinya mereka berdua. Sehingga secara bagan paling simpel adalah Asim bin Abi Nujud. Ada Asim, muridnya dua, Syu'bah dan Hafs, gurunya dua, As-Sulami dan Ibn Hubaysh, dari para sahabat dari Rasulullah SAW. Ada paling simpel. Tayyib, ada Asim, barakallahu fikum. Qiraah yang ada pada kita tawafan mushaf yang ada pada kita sekarang ini di Indonesia, Ikhwan, ialah mushaf Utsmani dengan qiraahnya Asim. Riwayat Hafs. Jadi Hafs dari Asim, dari Abu Abdul Sulami dan Ibn Hubaysh, dari para sahabat tadi, dari Rasulullah SAW. Paham ya? Karena itu menggunakan riwayat Sulami, berarti Hafs an Asim an Abu Abdul Sulami an Utsman wa Ali wa Ubay wa Zaid bin Mas'ud dari Rasulullah SAW. Qadar Zir Hafs an Asim dari Ibn Hubaysh dari Utsman dari Ibn Mas'ud dari Rasulullah SAW. Nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini harus hafal karena mushafnya antum dan qiraahnya antum. Baik, dan ini qiraah yang paling fasih. Ada qiraahnya Asim. Baik, beliau dari Kufah ya, Al-Kufi. Hafiz dari Kufah, Basrah Kufi. Syu'bah juga dari sana. Itu Irak. Tapi bisa kemudian lebih tersebar di hampir seluruh penjuru dunia Islam sekarang ini. Itu semua ada sejarahnya, Ikhwan. Khulasanya adalah itu dibawa oleh pemerintahan Daulah Bani Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah Turki dari mereka. Karena mereka menggunakan qiraahnya Asim, mereka menyebarkan di masa Daulah mereka Utsmaniyah ini, menyebarkan para qori di masa negara, hanya lebih menguasai dunia Islam qiraahnya Asim. Sekarang ini hampir semuanya menggunakan qiraahnya Asim. Iya. Ya benar. Dan jarang sekali ada sih, cuma jarang sekali qiraah-qiraah yang lain. Ada sih, cuma jarang. Barakallahu fikum. Di wilayah Maroko, Maghrib, dari Qalun. Qalun dari Nafi. Ada juga yang waras dari Nafi. Jarang. Tapi yang paling banyak ada Hafs an Asim. Terutama di Indonesia ini, Ikhwan, hampir semua mushafnya orang Indonesia ini, data mereka paham-paham sanadnya ya, dari Hafs an Asim. Riwayatnya Hafs, qiraahnya Asim. Barakallahu fikum. Cukup ya, Ikhwan. Jamnya sudah melewati ya. Betul ya. Barakallahu fikum. Sementara cukup, nanti akan diteruskan lagi insyaAllah. Masih pembahasan tentang rawi-rawi qiraahnya Asim, yakni Syu'bah dan Hafs. Insyaallah tabaraka wa taala naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa taala.